Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu layasta'zinkumul ladzina malakat aymanukum wallazina lam yablughul hulum minkum salasa amrat min qabli sholatil fajri wa hina tad'una thiyabakum min az-zahirah wa min ba'di sholatil 'isya salasu 'awratin lakum laisa 'alaykum wa la 'alayhim junahum ba'dahun tawafuna 'alaykum ba'dukum 'ala ba'd kadzalika yubayyinu Allahu lakumul ayati wallahu 'alimun hakim. Pendengar yang dimuliakan Allah, syukur kita kepada Allah yang telah memberi pedoman pergaulan dalam rumah tangga, suatu kitab suci yang tidak saja membahas tentang permasalahan negara yang besar, tapi juga membahas tentang bagaimana rumah tangga sebagai pion dari negara yang besar itu. Rumah tangga yang sakinah akan mewujudkan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad, teladan kita bagaimana mewujudkan rumah tangga yang sakinah dalam jumlah istri yang begitu banyak. Rumah tangga sakinah tidak saja dapat diwujudkan dalam satu istri, tetapi istri yang banyak pun dapat mewujudkan sakinah mawaddah warahmah. Maka ayat ini merupakan pion yang menjadi pembelajaran bagi kita bagaimana etika harus diajarkan kepada anak-anak kita. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan di ayat 58 dengan artinya, wahai orang-orang yang beriman, hendaklah hamba sahaya laki-laki dan perempuan yang kamu miliki dan orang-orang yang belum baligh ataupun dewasa di antara kamu meminta izin kepada kamu pada 3 kali kesempatan, yaitu 1, sebelum sholat subuh; 2, ketika kamu menanggalkan pakaian luarmu di tengah hari; dan 3, setelah sholat isya. Itulah 3 aurat, 3 waktu bagi kamu. Tidak ada dosa bagimu dan tidak ada dosa bagi mereka selain dari 3 waktu itu. Mereka keluar masuk melayani kamu, sebagian kamu atas sebagian yang lain. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat itu kepadamu. Allah Maha mengetahui, Maha bijaksana. 3 macam waktu yang biasanya pada waktu-waktu itu badan banyak terbuka. Oleh sebab itu Allah melarang hamba sahaya dan anak-anak di bawah umur untuk masuk ke kamar tidur orang dewasa tanpa izin. Pendengar yang dimuliakan Allah, beginilah Allah mengajarkan etika rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Anak-anak kita yang kita sayangi memiliki kamar tersendiri dengan kita, sehingga ketika sudah dewasa nanti dia mengetahui ada privasi ayah dan ibunya di 3 waktu itu. Selain itu, dia boleh masuk ke kamar orang tuanya. Dengan sopan dan santunnya, Allah mengajar di 3 waktu itu yang utama, jika ingin masuk atau bertemu dengan orang tuanya yang ada di kamar, biasakan ketok pintu. Walaupun itu rumah kita, walaupun ini adalah kamar-kamar ayah kita, tapi begitulah etika. Karena apa? Karena boleh jadi ayah dan ibunya tidak menggunakan pakaian dan anak melihat kondisi seperti itu. Tentu saja ini aurat yang harus dijaga walaupun itu anak kandung kita. Atau mungkin pelayan yang ada di rumah yang bekerja untuk kita. Adapun orang dewasa, tentu saja dilarang untuk masuk ke rumah, ke kamar orang. Cukuplah bertamu di ruang tamu. Karena apa? Karena dapat menimbulkan fitnah yang lebih besar. Ada Ustaz Fajrul, ada Ustaz Fadli dan Ustaz Perdana. Ustaz Fajrul kita doakan mudah-mudahan cepat sembuh. Amin. Kami persilahkan. Ya, terima kasih Ustaz Jainal, para pendengar rahimakumullah. di ayat ke-58 ini Allah Subhanahu wa taala memaparkan tentang etika dan adab yang harus dilakukan ya, terutama sekali bagi para budak dan juga anak-anak kita yang masih berusia mumayyiz, belum sampai usia baligh, untuk tidak melihat aurat dari orang tuanya. Ya. Menarik di sini ketika Allah Subhanahu wa taala di ayat ke-58 ini langsung ya 59 dan juga nanti ayat selanjutnya akan berisi tentang etika dan adab yang harus dilakukan oleh seorang mukmin di dalam kehidupannya. Artinya sampai sedetail ini, subhanallah, Allah memberikan aturan di dalam kehidupan seorang mukmin dengan tujuan agar kehidupan itu menjadi jauh lebih baik, agar kehidupan itu tertata dengan rapi dan agar kehidupan itu menjadi kehidupan yang menyenangkan. Tidak hanya bagi si pemilik rumah, si keluarga itu, tapi juga bagi orang lain. Satu hal dan yang menjadi pelajaran penting bagi kita di ayat 58 ini, bagaimana Allah Subhanahu wa taala berusaha untuk memberikan didikan kepada orang lain, ya, para budak, pembantu-pembantu yang ada di rumah dan juga anak-anak yang masih berusia belia, belum sampai usia baligh, untuk tidak melihat aurat orang lain. Ya, ini mungkin berbanding terbalik dengan kondisi kekinian kita saat sekarang ini, masyarakat kita, di mana kalau kita perhatikan ayat ini perintah untuk menjaga aurat agar jangan sampai terlihat oleh orang lain, ya, bahkan anak-anak kita sendiri. Nah, kalau ternyata di dalam kehidupan keseharian kita saat sekarang ini, kalau kita mau jujur, ternyata para orang tua dengan sadar atau tidak sudah mengajarkan anak-anak mereka buka-bukaan aurat karena orang tuanya sendiri terbuka auratnya. Ya, berapa banyak para orang tua, ya, ayah yang pakai celana pendek kesana kemari, sehingga akhirnya anaknya yang laki-laki belajar, oh begini rupanya cara menjalani hidup itu, pakai celana pendek juga tidak ada masalah terbuka aurat. Dia menjadikan ayah ini sebagai profil ikutannya. Berapa banyak para ibu-ibu kita saat sekarang ini yang berpakaian yang tidak mentaati aturan syariat, ya, membuka-bukaan aurat, tidak pakai tudung jilbab, tudung, keluar ke sana kemari, atau pakai pakaian nukensi, atau saat sekarang ini memakai pakaian yang ketat sama seperti pakaian anak-anaknya. Ya, ini semua mengajarkan kepada anak-anaknya bahwa kelak ketika mereka besar, mereka dicontohkan untuk melakukan tindakan yang sama, dan ini adalah merupakan suatu hal yang salah. Ketika agama mengatur kepada kita, ya, mengatur anak-anak kita untuk jangan sampai nyelonong masuk ke kamar orang tuanya untuk tiga waktu yang begitu sangat penting, di mana waktu itu kondisi tubuh itu terbuka karena min qabli salatil fajri, ya, ketika sebelum salat fajar itu dalam keadaan tidur, tersingkap kainnya, nampak pahanya, nampak betisnya, ya, wa mim ba'di wahina tad'una siyabakum mim ba'di zahirati, ketika salat zuhur, ya, dalam keadaan gerah panas membuka pakaian, wa mim ba'di salatil isya, ketika dia akan tidur. Ya, semua ini mengajarkan kepada kita semuanya untuk menutup aurat kita dengan sebaik-baiknya, ya, ya, sebaik-baiknya, ya. Dan ini sebagai pengajaran kepada para orang tua untuk mendidik anak-anaknya, mengajarkan anak-anaknya agar jangan buka-bukaan aurat ketika mereka sudah dewasa. Jadi sebenarnya ini dimulai dari masa si anak ini berusia belia. Jadi jangan anggap enteng ketika misalnya anak kita yang masih belia, kita buka-buka nampak paha kita, ini tanpa disadari adalah pelajaran bagi si anak, ya. Jangan hanya pakai pakaian yang sangat minim di depan anak-anak kita, pakai kolor di depan anak-anak kita, kita anggap itu sebagai suatu hal yang sederhana, masih kecil tidak ada masalah. Agama sudah mengajarkan kepada kita pendidikan itu dimulai dari sejak masa dini. Saya kira itu. Sahabat inspiratif rahimakumullah, di ayat-ayat sebelumnya bagaimana kemudian Allah bicara pada konteks ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, keimanan secara vertikal dan kesolehan secara sosial dengan beramal soleh, itu mampu membawa kita pada sebuah kebesaran peradaban Islam dalam konteks kenegaraan bahkan. Tapi kenapa kemudian menariknya Allah di sini mengajak kita mundur untuk bicara tentang bagaimana pedoman pergaulan dalam rumah tangga, tanpa kita sadari bahwa banyak para pemimpin-pemimpin yang besar itu gagal di rumahnya sendiri. Sekali lagi saya katakan, banyak pemimpin-pemimpin yang besar itu gagal di rumahnya sendiri. Ini yang kemudian kita perhatikan, ya, saat ini di negara kita, maaf, mungkin yang baru kejadian saja, contoh seorang ketua MK ketangkap di rumahnya sendiri. Atau mungkin hebat sosoknya seorang tokoh di masyarakat, baik dia ulama, baik dia seorang pemimpin, biasanya itu bisa diukur kemuliaan dan kehebatannya dari orang-orang di rumah sekitarnya, dari tetangga sebelahnya, benar nggak beliau itu mulia atau tidak. Maka daripada itu, Islam memulai di sini dengan sangat baik dalam Al-Quran, dimulai dari bagaimana perspektif seorang hamba sahaya. Ya, memang bahwa orang yang mulia itu, kemuliaan tertinggi seseorang adalah ketika dia mampu memuliakan orang-orang yang terendah. Dan sinilah Islam hadir. Bagaimana, kenapa ini harus dimulai dari seorang hamba sahaya, atau mungkin kita lebih kenal saat ini adalah para pembantu. Karena disinilah kemudian bisa terlihat mulia dan tidaknya kita. Soleh dan tidaknya kita, kalau di luar rumah nggak kelihatan. Kita kan nampaknya kalem mulia di luar rumah. Sama kayak kami yang duduk di sini mungkin. Cuman kalau ditanya sama orang rumah, belum tentu kami semulia yang persis bapak, ibu, atau pendengar inspiratif. Bayangkan kemuliaan kami. Maka daripada itu, kemuliaan yang harus dijaga baik dalam tiga waktu aurat tadi yang dipaparkan. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala begitu teliti melihat saat sebelum sholat subuh, karena kita baru bangun tidur, ya kan? Saat setelah sholat zuhur, itu kita istirahat siang. Dan bagaimana setelah lepas isya, memang kita bersiap-siap untuk beristirahat di malam hari. Inilah secara teliti Al-Quran bisa menjaga eksistensi kemuliaan kita. Jangan hanya mulia pada sampul luarnya, tapi di rumah sendiri ternyata kita tidak bagian dari orang-orang yang soleh dan mulia itu. Pendengar yang dimuliakan Allah, agar bisa menghargai sendiri hidup di dunia, menghargai kehidupan orang lain adalah mutlak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.